Sejukkan hatimu dalam perdamaian, terangkan dunia, everything in wonder. Sejukkan hatimu dalam perdamaian, terangkan dunia, everything in wonder. Dan hapuskan rasa kecewa, bergenggam tangan di dalam rasa, dan hilangkan semua perbedaan cinta. Oh, oh, yeah. Radio How. Coba kau lihat di sana, masih banyak rakyat yang terbuang, tersiksa dan tak tahu arah. Di manakah arti perdamaian? Ku di sini untuk terangkan jiwa. Sejukkan hatimu dalam perdamaian, terangkan dunia, everything in one love. Sejukkan hatimu dalam perdamaian, terangkan dunia, everything in one love. On the beach with Angel Beach Man. Yes, karena kita semua gak ada perbedaan. Buang saja amarahmu, jangan sia-siakan waktu yang ada. Masih banyak hasrat perdamaian, dan Angel Man ikut berdansa. Ku di sini untuk terangkan jiwa, sejukkan hatimu dalam perdamaian, terangkan dunia, everything in one love. Sejukkan hatimu dalam perdamaian, terangkan dunia, everything in one love. Sama-sama kita teriakan dan sebarkan virus perdamaian. Sejukkan hati.